kecuali beliau berhenti di situ dan sambil memohonnya, dan juga tidaklah beliau membaca ayat yang isinya azab kecuali beliau berlindung darinya. Dikeluarkan oleh Imam yang lima dan dihasankan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Poin pertama dari hadis ini adalah Hudzaif, biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Hudzaifah bin Al-Yaman Al-Absi Al-Ghatafani. Hudzaifah bin Al-Yaman Al-Absi Al-Ghatafani. Di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala disebutkan bahwasanya min nujabai ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang terkenal. Wa huwa sahibus sir, dan dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan rahasia-rahasia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini Al-Yaman, Hudzaifah bin Al-Yaman. Nama Al-Yaman adalah Hasl atau Husail. Hasl atau Husail. Jadi Al-Yaman itu bukan nama, akan tetapi dikembalikan kepada daerah Yaman. Nama aslinya adalah Hudzaifah bin Al-Yaman atau Al-Bin Hasl atau Husail Al-Absi Al-Yamani. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah ibn al-Yaman rahimahullahu taala, beliau wafat di kota Madinah dan meninggal pada tahun 36 Hijriah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku pernah sholat berarti aku pernah menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam. Kemudian beliau berkata, tidaklah beliau membaca ayat yang isinya rahmat. Apa maksud ayat yang isinya rahmat? Maksudnya adalah ayat yang di dalamnya terdapat janji surga dari Allah dan terdapat nikmat-nikmat surga dan terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan membaca ayat yang isinya rahmat. Rahmat, ayat yang isinya rahmat maksudnya adalah ayat yang di dalamnya janji surga dari Allah dan kenikmatannya serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hudzaifah mengatakan tidaklah beliau membaca, ini maksudnya di dalam sholat. Tidaklah beliau membaca, ini maksudnya adalah di dalam sholat. Dan sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Jadi ketika beliau mengatakan tidaklah beliau membaca ayat yang isinya rahmat, maksudnya membaca di sini di mana? Di dalam sholat. Dan sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Dari mana itu semua? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Asal dari hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim asal dari hadis ini. Saya bacakan hadisnya agak panjang. Bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Aku pernah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Lihat kata-kata pada suatu malam. Ini menunjukkan salat sunnah. Kemudian faftathah al-Baqarah. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah dengan sempurna. Surat Al-Baqarah dengan sempurna. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Hudzaifah bin Yaman berkata, mungkin beliau akan ruku' setelah membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah di dalam hati. Hudzaifah berkata seperti itu di dalam hati. Thumma madha. Lalu setelah itu ternyata Rasulullah SAW beliau melanjutkan bacaannya. Setelah 100 ayat beliau lanjutkan. Faqultu yusalli biha fir raq'ah. Famadha. Lalu Hudzaifah berkata lagi di dalam dirinya, mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan salat membaca satu surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Ternyata lanjut lagi. Setelah surat Al-Baqarah maka ternyata faqultu yarka'u biha. Ternyata kata Hudzaifah bin Yaman, mungkin setelah ini beliau ruku. Thumma iftatah an-nisa faqara'aha. Setelah selesai surat Al-Baqarah, beliau membaca surat An-Nisa. Ini masih dalam rakaat yang pertama. Lalu beliau selesaikan surat An-Nisa tersebut. Thumma iftataha Ala Imran faqara'aha. Lalu beliau mulai membaca surat Ali Imran. Ini masih rakaat pertama. Sampai beliau membacanya yaqra'u mutarassilan. Beliau membacanya pelan-pelan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Jika beliau melewati ada ayat yang di dalamnya tasbih, maka beliau mengucapkan subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Jika beliau melewati ayat yang di dalamnya ada permohonan doa, maka beliau pun berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin yata'awwadz. Dan jika beliau melewati ayat yang di dalamnya terdapat permintaan perlindungan, maka beliau minta perlindungan. Tsumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal 'adzim. Kemudian beliau ruku dan ketika ruku membaca subhana rabbiyal 'adzim. Ayat ini adalah asal dari hadis ini adalah asal dari hadis yang kita baca di nomor 313. Ya, di nomor 313. Jadi salat yang dimaksud bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini adalah salat apa? Sunnah. Ingat itu, hadis ini berkaitan dengan salat sunnah. Baik. Saya lanjutkan, tidaklah beliau membaca ayat yang isinya rahmat. Apa tadi maksud ayat yang isinya rahmat? Ayat yang di dalamnya ada janji surga, kenikmatannya dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kecuali beliau berhenti di situ sambil memohonnya. kecuali beliau berhenti di situ sambil memohonnya. Apa contoh ayat-ayat yang di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya surat Al-Insan ayat 31. Surat Al-Insan ayat 31. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Maka kemudian beliau berdoa, Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkan kami ke dalam rahmatmu. Kemudian, begitu cara memohonnya. Dan itu masih di dalam sholat. Dan sholatnya sholat sunnah. Sholatnya sholat sunnah. Ya, begitu cara memohonnya. Dan begitu contoh ayatnya. Begitu contoh ayatnya. Dan juga tidaklah beliau membaca ayat yang isinya azab. Apa maksud ayat yang isinya azab? Maksud ayat yang isinya azab adalah ayat yang di dalamnya terdapat ancaman. Pemberian rasa takut dari Allah. Atau dari siksa Allah. Dan murka Allah. Ayat yang isinya azab, maksudnya adalah ayat yang di dalamnya terdapat ancaman dan pemberian rasa takut terhadap siksa Allah dan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Kecuali beliau berlindung darinya. Bagaimana dan apa ayat yang disebutkan di dalamnya contohnya ayat azab. Di antaranya yaitu surat Al-Insan ayat 31. Surat Al-Insan ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima." Dan orang-orang yang zalim telah disediakan untuk mereka siksa yang pedih. Surat Al-Insan ayat 31. Maka dia berdoa, Allahumma ajirna min adzabik. Ya Allah, jauhkan kami dari siksamu. Allahumma ajirna min adzabik. Ya. Kalau rahmat tadi bagaimana? Allahumma adkhilna fi rahmatik. Allahumma adkhilna fi rahmatik. Sedangkan azab, Allahumma ajirna min azabik. Nah, itu maksud hadis. Dikeluarkan oleh lima imam. Al-Khamsah. Ini adalah istilah yang dipakai oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dikeluarkan, maksudnya diriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh lima imam. Siapa lima imam? Nah, ini istilah. Ada istilah dari Al-Hafidh Ibn Hajar, muttafaq alaih. Maksudnya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara bersamaan. Dua ya. Kemudian ada istilah rawahu tsalatsah. Hadis diriwayatkan oleh tiga imam. Maksudnya siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Kemudian rawahul arba'ah. Hadis diriwayatkan oleh empat imam. Maksudnya siapa? Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan. Kemudian rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh lima imam. Siapa? Ini istilah. Istilah yang ada dalam kitab kita ini. Jangan lupa ya, sudah sekian ratus ngaji kitab ini, hadisnya istilahnya enggak paham. Rawahul khamsah. Hadis diriwayatkan oleh lima imam. Lima imam, imam yang empat tadi tambah Imam Ahmad. Imam Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan Ahmad. Lima imam. Dikeluarkan, maksudnya diriwayatkan oleh lima imam dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan dan seyogianya orang yang sholat memahami apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran tatkala dia sholat. Orang yang sholat sejatinya memahami apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran. Poin yang kedua, karena Al-Quran memang diturunkan untuk itu, yaitu untuk ditadaburi, dipahami. Sebagaimana dalam surat Sad ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau penuh dengan berkah, agar mereka mentadaburinya, mentadaburi ayat-ayatnya, dan hendaknya orang-orang yang berakal mengingatnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Membacanya dapat pahala, betul. Tetapi yang paling utama adalah memahaminya, kemudian mengamalkan hukum-hukum yang ada padanya. Ada perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, Innama anzalallahu al-Quran liyu'mala bih. فَاتَّقَذَ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ عَمَلًا. Sesungguhnya, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Tapi yang terjadi adalah, manusia menjadikan membacanya sebagai amalan. Paham gak? Paham? Angkat, apa maksud? Orang-orang di zaman sekarang menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan. Padahal yang paling utama dari Al-Quran adalah mengamalkan apa yang ada dari Al-Quran. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Bukan tekad kita hanya sekedar hatam Quran, hafal Quran, anak saya sekian Ustaz sudah hafalnya. Yang paling penting bukan itu. Ngamalkan enggak? Hafal Quran, ternyata dia tidak mengamalkan apa yang dihafal. Bukan itu ukurannya. Dan para ulama sepakat tidak wajib menghafal seluruh Quran. Enggak wajib. Enggak ada dalil wajib. Wajib itu membacanya, menghafalnya, yang bisa digunakan untuk sholat, itu yang wajib. Tetapi membaca, menghafal adalah urutan, tahapan agar bisa memahami kemudian mengamalkan. Tapi yang paling utama adalah mengamalkan, mengamalkan dari Al-Quran itu. Sebagian orang, terutama bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan betul di perbanyak bacaan Al-Quran. Tetapi di bulan-bulan lain, dipahami. Dan diamalkan apa yang sudah dipahami. Itu yang paling utama. Lihat perkataan ulama salaf penuh dengan hikmah. Innama anzalallahu al-Qur'ana liyu'mala bih. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tapi yang terjadi, manusia menjadikan pembacaannya sebagai amalan. Dilombakan. Ya. Bagus tidak tercela, tetapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah diamalkan. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kita belajar 10 ayat dan tidaklah berpindah kepada ayat yang lain sampai kita bisa membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Begitu ajaran ulama salaf terdahulu. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah, hadis ini anjuran untuk meminta rahmat tatkala melewati bacaan ayat rahmat dan meminta perlindungan tatkala melewati ayat azab. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya minta rahmat tatkala melewati ayat rahmat dan meminta perlindungan tatkala melewati ayat azab, siksa, murka, atau yang semisalnya. Pelajaran selanjutnya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah hadis ini berlaku di dalam sholat wajib ataukah hanya sholat sunnah. Saya ulangi. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah hadis ini berlaku di dalam sholat wajib dan sunnah, atau apakah hanya berlaku di dalam sholat sunnah. Makanya saya tekankan beberapa kali tadi, ini hadis terjadi pada sholat sunnah. Karena di situ ada masalah. Antum harus tahu kebiasaan saya. Kalau saya menekankan beberapa kali, itu berarti penting. Ya, bukan sembarangan. Itu berarti penting. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama mengatakan bahwa ma sabata fin nafli sabata fil fard. Sesuatu yang tetap amalannya pada salat sunnah maka bisa juga dilakukan pada salat wajib. Berarti apa? Berlaku sholat wajib dan sholat sunnah. Mereka mempunyai kaedah dan itu kaedah kuat. Kaedah mundhabit. Ma sabata fin nafli, sabata fil fardhi. Itu kaedah antum harus hafal. Apa saja yang tetap pada amalan sunnah, maka tetap juga pada amalan wajib. Ma sabata fin nafli sabata fil fardhi. Karena hadisnya ini berkaitan dengan sholat sunnah, maka bisa juga diamalkan sholat wajib. Berarti kalau Anda sholat maghrib, subuh, isya, zuhur, maghrib, isya, subuh. Kemudian di dalamnya, kecuali untuk wanita, mungkin zuhur, asar, ya, dan sholat sendirian. Di dalamnya kita membaca ayat yang di dalamnya ada surga, ada janji surga, rahmat. Maka kita minta, meskipun sholat wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak kalah kuat. Mereka mengatakan ini khusus di dalam sholat sunnah. Sebabnya apa? Karena kalau seandainya itu dilakukan juga di dalam sholat wajib, maka niscaya lanuqila ilaina. Niscaya akan dinukilkan kepada kita. Lawong. Yang detil-detil saja diceritakan oleh para sahabat kepada kita. Seperti bergeraknya jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara takbiratul ihram dengan al-Fatihah, berarti beliau membaca doa istiftah. Itu diceritakan oleh para sahabat. Mustahil yang seperti ini tidak diceritakan. Nah, menurut Pian dari dua pendapat ini kuat mana? Mun Pian jadi ulamanya kuat mana? Hah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begitulah khilaf di antara ulama. Dan khilafnya mu'tabar, diakui, sama-sama kuat. Karena yang tadi menyebutkan kaedah ini pun kuat. Kaedahnya dhabit, kuat, kokoh. Karena antum harus ingat, semua kaedah yang tidak mundhabit, tidak kokoh, goncang, tidak bisa dipakai dalam satu kesempatan, bisa dipakai dalam kesempatan yang lain, itu pasti bukan dari agama. Karena agama Islam ini kokoh, abadi, kekal sampai akhir zaman. Makanya dia harus kokoh. Tidak bisa diamalkan oleh sebagian orang, tidak bisa diamalkan oleh sebagian yang lain. Tidak bisa begitu. Nah, ini kaidahnya kuat. Tetapi yang ini juga kuat. Kalau seandainya itu bisa diamalkan pada sholat wajib, niscaya akan dinukilkan sama kita. Lawang kadang-kadang yang detil-detil saja dinukilkan pada kita. Sampai geraknya Rasulullah, jari-jemarinya, melihatnya beliau, itu dinukilkan pada kita. Maka yang seperti ini masa tidak dinukilkan? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dalil yang kedua yang dipakai oleh pendapat yang mengatakan hanya di dalam sholat sunnah, tidak pada sholat wajib. Karena kalau seandainya dipakai dalam sholat wajib, niscaya akan menyebabkan panjang. Sedangkan, terlalu panjang, nanti bisa menjadi gaduh sholatnya. Di belakang ada yang tuha, ada yang bawa anak, ada yang sakit. Ya, setiap kali lewat, misalkan tentang laknat, kemudian si imam memohon perlindungan dari laknat. Lewat ayat lagi tentang neraka, si imam. Jadi tidak selesai-selesai. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat kedua. Ya. Karena kalau seandainya ada, ini saya akan dinukilkan kepada kita. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat, bahkan di sana ada riwayat yang menjelaskan, ya, yang menjelaskan bahwa sholat tersebut hanya dilakukan pada sholat sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatin laysat bi faridhah. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca di dalam sholat yang bukan wajib. Famarra bidzikril jannati wan nar. Kemudian beliau melewati ayat yang ada penyebutan surga dan neraka. Faqala a'udzu billahi minan nar wa wailun li ahlin nar. Kemudian beliau mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari api neraka dan dari celaka atau siksa wail bagi penghuni neraka. Ini menunjukkan hanya dilakukan pada sholat sunnah. Baik. Ya. Baik. Kemudian pada ikhwah, ada permasalahan yang berkaitan dengan menjawab ayat. Permasalahan yang berkaitan dengan menjawab ayat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qara'a minkum wat-tini waz-zaitun fantaha ila akhiriha alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika minasy-syahidin. Barang siapa yang membaca wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin sampai kepada ayat yang terakhir alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah hakim yang paling bijaksana, maka hendaklah kalian menjawab. Dalam hadis ini disebutkan, hendaklah kalian menjawab. Jawabannya bagaimana? Bala wa ana ala dzalika minasyahidi. Wa man qara'a la uqsimu biyaumil qiyamah. Dan barang siapa yang membaca la uqsimu biyaumil qiyamah, surat Al-Qiyamah, fantaha ila alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta falyaqul bala. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Qiyamah sampai akhir ayat, kemudian di akhir ayat, di akhir surat, ayat yang terakhir berbunyi alaysa dzalika biqadir ala an yuhyal mauta, bukankah yang demikian itu maha kuasa untuk menghidupkan orang-orang mati? Falyaqul, hendaklah dia membaca bala, maksudnya jawaban dari ayat tersebut. Bala itu artinya tentu. Bala itu artinya apa? Tentu. Wa man qara'a wal mursalat fa balagha bi fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul amanna billah. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Mursalat sampai akhir, yang di akhir ayatnya berbunyi fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, dengan perkataan apakah setelah itu mereka beriman, maka falyaqul amanna billah, hendaklah dia mengucapkan kami telah beriman kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi hadisnya lemah. Nah, ini hadisnya apa? Lemah. Jadi menjawab surat yang antum biasa dengar imam bala wa ana ala dzalika minasyahidin, itu hadisnya lemah. Dan kita mengambil pendapat bahwa hadis lemah tidak bisa diamalkan. Memang mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mereka berpendapat bahwa apabila membaca surat Al-Qiyamah kemudian membaca surat At-Tin, maka mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tetapi hadisnya lemah, maka tidak bisa diamalkan. Silakan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan tadi bisa dipahami, ya? Bisa dipahami? Apa masalahnya? Kalau membaca surat apa tadi? At-Tin dan Al-Qiyamah. Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i mereka menjawab bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Tetapi hadisnya lemah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan lain, yaitu apabila kita melewati ayat yang disebutkan di dalamnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat. Ya. Kalau di luar salat kita berselawat ketika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa apabila diucapkan ayat yang di dalamnya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan menurut mazhab Syafi'i, dianjurkan untuk membaca sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wallahu alam, saya belum dapat dalil akan hal ini. Karena penyebutan solawat apabila diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya tatkala di luar salat. Adapun di dalam salat, maka belum ada dalil. Maka salat tauqifiyah, kita tidak bisa ngarang-ngarang. Jadi belum ada dalil kalau disebutkan kita baca ayat yang di dalamnya ada kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah makmum. Makmum bagaimana dia? Kalau seandainya ada ayat yang dibaca oleh imam dan di dalamnya ada ayat siksa atau ada ayat rahmat, dan itu di dalam sholat sunnah, maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jawabannya makmum hukumnya seperti imam dan seperti orang sholat sendirian. Berarti apa? Berarti membaca doa apabila ayatnya rahmat, maka minta rahmat. Apabila ayatnya siksa, maka minta siksa. Maka berlindung dari siksa. Ya. Salah sedikit. Maka berlindung dari siksa. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa yang antum tulis? Nah. Apa yang ditulis? Makmum jika sholatnya sholat sunnah maka hukumnya seperti imam dan sholat sendirian. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yaitu tentang faidah Al-Quran. Faidah tentang Al-Quran. Perhatikan saya bacakan perkataan Imam Ibn Qayyim dari kitab beliau Al-Fawaid. Saya bacakan Arabnya, kemudian saya artikan. Nanti baru kita ambil pelajarannya. Iza aradta lintifa'a bil-Quran, fa'ajmi' inda tilawatahu inda tilawatihi wa sama'ihi qalbak, wa alqi sam'ak, وأحضر حضور من يخاطب به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب فهذا هو المحل القابل والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى بحاسة سمعه وهو شهيد أي شاهد القلب ليس بغافل ولا ساهل فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل الحي ووجد الشرط وهو إصغاء وانتفع المانع حصل الانتفاع. Artinya, jika kamu ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka ketika dibacakan Al-Quran dan ketika didengarkan Al-Quran padamu, kumpulkanlah hatimu. Maksudnya, fokuslah terhadap apa yang dibaca. Letakkan pendengaran. Kemudian, hadirkan hatimu seperti orang yang sedang dibicarai oleh Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pembicaraan Allah untukmu melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Lihat, perhatikan ayat ini, kata beliau. Sesungguhnya Al-Quran tersebut adalah peringatan. Bagi siapa? Bagi siapa yang mempunyai hati. Ini tempat masuknya Al-Quran. Tempat meresapnya Al-Quran. Yaitu hati. Hati yang hadir. Yang memikirkan tentang Allah. Atau Al-Qasama. Atau yang meletakkan pendengarannya. Benar-benar mendengar dengan telinganya, tidak mendengar kecuali yang lain. Wahuwa syahid, atau yang dalam keadaan hadir hatinya. Bukan dalam keadaan sedang lalai, sedang terlena. Maka, kata beliau, apabila dibacakan Al-Quran, ada hati yang menerimanya dengan baik, hati tersebut hadir. Kemudian pendengarannya didengarkan. Kemudian setelah itu tidak ada yang menghalanginya, mengganggunya. Itulah saatnya Al-Quran bermanfaat untuknya. Di sini pelajarannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sering seseorang dibacakan Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran, tetapi hanya sekedar bacaan. Tidak meresap di dalam hati, kemudian tidak ada pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari. Baik. Jadi, pelajarannya adalah, agar Al-Quran itu bermanfaat untuk kita, tiga syaratnya. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang menyaksikan. Yang ketiga, pendengaran yang benar-benar diletakkan. Baik, kemudian hadis yang ke-314. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul qur'ana, saya ulangi, ala wa inni nuhitu an aqra al-qur'ana raqi'an aw sajidan, fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb, wa amma as-sujudu fajtahidu fihi ad-du'a fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku ataupun ketika sujud. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Tuhanmu. Sedangkan tatkala sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Karena di waktu sujud, doa kamu akan dikabulkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, Al-Bahr, lautan ilmu. Ya. Abdullah bin Abbas ini adalah mempunyai gelar apa? Al-Bahr, lautan ilmu. Habrul Ummah, ulamanya umat Islam. Wa faqihul 'asr, ahli fikih di zamannya. Ahli fikih sepanjang masa maksud saya. Ahli fikih sepanjang masa. Imamut tafsir, pemimpin ilmu tafsir. Kunyahnya Abul Abbas. Abdullah bin Al-Abbas, Abul Abbas. Ada perkara menarik para ikhwah. Termasuk menurut orang Arab, termasuk menghormati dan berbakti kepada orang tua adalah menamai anak dengan nama bapak. Menamai anak dengan nama bapak. Seperti ini, Abdullah bin Abbas. Sang anak namanya siapa? Abdullah. Bapaknya siapa? Abbas. Abdullah bin Abbas. Abdullah ini nanti punya anak. Dikasih nama anaknya adalah apa? Abbas. Makanya kunyahnya Abul Abbas. Itu termasuk dari penghormatan terhadap orang tua. Itu menurut orang Arab. Makanya kadang-kadang ada nama Ahmad bin Muhammad, bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Ya. Karena bapaknya Muhammad, nanti anaknya dinamai Muhammad. Ya. Anaknya bernama Muhammad, bapaknya bernama Ahmad, dinamain lagi Ahmad. Jadi ganti-gantian. Ya. Ini termasuk daripada bakti pada orang tua. Jadi kalau seandainya namanya misalkan Joni bin Roni, bin Joni bin Roni, Abu Joni Roni. Itu contoh ya. Taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Abdullah bin Abbas, beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di kota Madinah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, ala ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an ketika ruku dilarang. Kenapa? Karena tidak pantas dibaca Al-Qur'an tatkala dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan hina. Karena Al-Quran itu mulia, maka jangan sampai dibaca dalam keadaan hina. Itu maksudnya, ya. Antum catat di situ. Kenapa tatkala ruku dilarang membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran adalah karena Al-Quran adalah mulia dan tidak pantas dibaca tatkala dalam keadaan dzul wal inkhifal, kehinaan dan kerendahan, seperti yang dikatakan oleh penulis Syarhul Iqna' wa tuqrahul qira'ah fir ruku'i was sujud binahihi sallallahu alaihi wasallam, dan dimakruhkan membaca Al-Qur'an tatkala ruku' dan sujud karena larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali annaha halu dhullin wan khifal, karena dia keadaan hina dan rendah. Wal Qur'an asyraful kalam, sedangkan Al-Qur'an adalah firman yang mulia, maka tidak pantas dibaca. Itu sebabnya, ya. Sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku ataupun ketika sujud. Sudah saya sebutkan apa sebabnya. Apa sebabnya, para ikhwah? Karena Al-Qur'an mulia, sedangkan keadaan ruku dan sujud keadaan hina dan rendah. Baik. Di sini lihat kata-kata aku dilarang. Hah? Aku dilarang. Asal hukum larangan adalah keharaman. Al-aslu fin nahi litahrim. Asal hukum larangan adalah keharaman. Tetapi sebagian para ulama menyebutkan, bahkan sebagian besar menyebutkan bahwa larangan di sini adalah hanya berbentuk kemakruhan. Nah, hanya berbentuk kemakruhan. Ya. Baik. Kita lanjutkan, para ikhwah. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Rabbmu. Kata-kata agungkanlah, ya, itu maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diambil dari kata-kata al-azamah, pengagungan, al-ijlal, pemuliaan, al-kibriya, kesombongan. Itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala ruku, agungkanlah dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Karena ada kata-kata apa? Al azim. Ini yang dimaksud agungkanlah. Ya. Al azim kan maha agung. Ya, al azim maha agung. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tatkala sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sungguhnya bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kenapa? Karena sujud keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fahuwa sajid." Keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah tatkala dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Ya. Kemudian di sini sebutkan faqaminun an yustajaba lakum. Artinya, maka sedangkan tatkala sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Karena di waktu sujud doa kamu akan dikabulkan. Kata-kata qaminun artinya adalah maka sangat diharapkan doamu dikabulkan. Ya, aminun dalam bahasa Arabnya maksudnya adalah jadirun, sangat diharapkan doamu dikabulkan. Baik, hadis ini riwayat Imam Muslim, tidak ada keraguan akan kesahihannya. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan larangan membaca Al-Quran tatkala ruku dan sujud. Tatkala ruku dan sujud. Baik. Dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan adalah makruh. Kebanyakan para ulama mengatakan adalah makruh. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Dia larangannya bukan haram, tetapi apa? Makruh. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa lebih baik tatkala ruku mengagungkan Allah dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Lebih baik tatkala ruku dengan mengagungkan Allah dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya tatkala sujud sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa ucapan Subhana Rabbiyal Azim tatkala ruku dan ucapan Subhana Rabbiyal A'la tatkala sujud hukumnya wajib menurut Imam Ahmad dan sunnah menurut jumhur ulama. Ucapan ruku dan ucapan sujud Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, hukumnya wajib menurut Imam Ahmad dan sunnah menurut jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Apa bedanya para ikhwah? Kalau dalam praktek sholat bagaimana? Misalkan ada orang Allahu Akbar, ruku dia, ruku, kemudian mungkin dia sedang galau, gelisah, resah, hutang di mana-mana, lamaran tidak diterima, ya, poligami kada jadi, macam-macam galau, ya. Maka pada saat itu dia lupa, langsung sami Allahu liman hamidah. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad apa? Hah? Wajib. Berarti kalau lupa apa? Sujud sahwi. Kalau menurut jumhur sunnah, kalau lupa apa? Tidak mengapa. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah dia termasuk dari wajib. Kenapa? Karena ada dalil. Dalilnya adalah yaitu ketika Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bercerita, ketika turun fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah SAW berkata ij'aluha fi ruku'ikum fasabbih bismi rabbikal azim, surah Al-Waqiah ayat 74. Kata Rasulullah SAW, jadikan itu bacaan kalian di dalam ruku' kalian. Ada? Jadikan itu bacaan kalian dalam Al-Qur'an. Itu perintah kan? Nah, perintah menunjukkan kepada kewajiban. Lalu ketika turun ayat surat Al-A'la ayat 1, subbihisma rabbikal a'la. Maka kata Rasulullah SAW, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu di dalam sujud kalian. Makanya kita ketika kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Perintah kan? Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka pendapat Imam Ahmad lebih kuat. Ya. Pendapat Imam Ahmad lebih kuat. Artinya, siapa yang ketinggalan bacaan-bacaan ruku atau sujud, maka berarti dia ketinggalan wajib sholat. Kalau ketinggalan wajib sholat, maka ditambal dengan sujud sahwi. Nah. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai pelajarannya. Kita baca hadis yang ke-315. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli, muttafaqun alaihi. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan sujud biasa membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Muttafaq alaih. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, biografi Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bernama Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dan Aisyah binti, nama Abu Bakar siapa? Abdullah bin Utsman. Ya, bin Utsman. Terkenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan bapaknya terkenal juga dengan kunyahnya Abu Quhafah. Ya, Abdullah bin Utsman atau Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dan Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman. Bintul Imam As-Siddiqil Akbar. Anak perempuan dari Al-Imam, pemimpin As-Siddiq, orang yang jujur, Al-Akbar, yang besar. Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman. Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafah, nama bapaknya berarti kakek Aisyah namanya Utsman. Al-Qurasyiyah. Bertemu nasabnya dengan Rasulullah itu di kakeknya Lu'ay. Kakeknya Rasulullah ada namanya Lu'ay. Al-Qurasyiyah At-Taymiyah Al-Makkiyah. Imam Az-Zahabi mengatakan afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq. Wanita yang paling paham agama secara mutlak. Tidak ada yang menandingi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah radhiyallahu anha, beliau wafat dan dikuburkan di Baqi' al-Gharqad. Beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan sujud biasa membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Yang artinya maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, dan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Muttafaqun alaih. Hadisnya jelas. Ya, itu saja hadisnya. Jelas insyaAllah. Taib, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang yang sholat membaca doa ketika ruku, bukan hanya ketika sujud. Ini permasalahan ini, hadis ini saya sangat ingat sekali. Karena awal-awal saya datang dulu dari Damam, ada fitnah yang ditujukan kepada saya. Ahmad Zainuddin mengajarkan sholat tidak sah karena boleh berdoa tatkala ruku, dengan bahasa Indonesia. Padahal kajian saya waktu itu judulnya, selama 2 jam saya membicarakan tentang at-tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Itu tidak dilihat permasalahan, soalan terakhir yang dilihat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka ini dalil yang begitu tegas bahwa boleh berdoa tatkala ruku, meskipun lebih utama ketika ruku membaca apa? Lebih utama ketika ruku mengagungkan Allah. Tapi boleh berdoa ketika ruku, tidak terlarang. Ya, sebagaimana sujud boleh berdoa dan dianjurkan untuk berdoa, maka ruku pun boleh berdoa. Tetapi lebih utama apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana doanya? Ini karena ada doa, Allahummaghfirli, ya Allah ampuni aku. Nah. Ya. Hadis selanjutnya permasalahan panjang, kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Ini yang bisa saya sampaikan, wallahu alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukumnya berdoa ketika sujud menggunakan bahasa Indonesia? Nah, ini pertanyaannya nih, sama. Itu yang saya membuat saya difitnah akhirnya. Tapi tidak mengapa. Alhamdulillah urusannya selesai, masalahnya selesai. Maka jawabannya adalah di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, wad'uhu bima sya. Dalam riwayat yang lain, falyataharra falyakhtar minad du'a ima sya. Hendaknya ketika sujud dia memperbanyak doa dan berdoalah sekehendaknya. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, hendaklah dia memilih doa yang dia kehendaki. Ya. Ketika sujud. Nah, dari sinilah para ulama akhirnya berpendapat bahwa dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Yang kedua, tidak mengapa mencari atau membaca doa ketika sujud dan dicari doanya dari Al-Quran atau hadis. Meskipun doa dari Al-Quran atau hadis tersebut tidak dibaca oleh Rasulullah tatkala sujud, tidak mengapa. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa berdasarkan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, hendaklah dia memilih doa yang dia kehendaki, maka dia boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah dia membaca bacaan sujud seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti subhana rabbiyal a'la. Dia ulang-ulang. Dan di dalam mazhab Syafi'i yang paling banyak 3 kali. Tetapi sebenarnya boleh dia ulang-ulang. Kemudian dia membaca doa-doa yang bisa dia, yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, seperti Allahummaghfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ini yang paling utama. Kalaupun dia ingin menambah, maka tambahlah dengan doa dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, pendapat pen bagaimana dengan bahasa Indonesia? Saya lebih condong kepada pendapat tidak sah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi shalah inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya di dalam salat ini tidak boleh di dalamnya sedikit pun dari perkataan manusia. Dan bahasa Indonesia perkataan manusia. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana menentukan hukum larangan statusnya makruh atau haram dan perintah dari status wajib atau sunnah? Ini bagus. Ini Anda akan dapat jawabannya kalau Anda belajar ilmu usul fikih. Nah, sampai detik ini belum ada di masjid ini yang mempelajarkan kepada jamaah ilmu usul fikih. Ya. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana menentukan hukum larangan statusnya makruh atau haram dan hukum perintah dari status wajib atau sunnah? Saya jelaskan dulu. Di dalam agama Islam ada namanya istilah usul fikih al-ahkam at-taklifiyah. Hukum pembebanan dari Allah kepada hamba. Hukum pembebanan dari Allah kepada hamba. Hukum pembebanan itu ada 5. Wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Baik. Inilah hukum pembebanan. Nah, beliau bertanya, kalau seandainya ada perintah, kapan dia menjadi wajib, kapan dia menjadi sunnah? Kalau seandainya dia larangan, kapan dia menjadi haram, kapan dia menjadi makruh? Kita jawab, kalau seandainya perintah, maka asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kecuali jika ada dalil yang menurunkan dia dari wajib menuju sunnah. Oh, berarti Ustaz, ya, berarti bagaimana penentuan dia wajib atau sunnah? Ketika ada dalil. Apa contoh dalilnya? Misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu. Kemudian pada saat yang bersamaan beliau meninggalkan yang beliau perintahkan. Paham? Beliau memerintahkan sesuatu. Kemudian pada waktu lain beliau meninggalkan yang beliau perintahkan. Menunjukkan perintah ini hukumnya hanya sunnah. Kenapa? Karena satu saat beliau meninggalkannya. Kalau tidak ada dalil meninggalkannya, maka tetap pada asal hukumnya. Apa dia? Wajib. Paham ini? Contoh larangan, bagaimana kita menentukan ini haram, ini makruh? Maka jawabannya, asal hukum larangan adalah keharaman. Lalu kapan dia menjadi makruh? Ketika larangan yang dilarang oleh Rasulullah, kemudian suatu saat beliau kerjakan. Atau beliau biarkan sahabat mengerjakannya. Maka menjadi makruh. Paham ini? Ikhwah. Allahu a'lam. Berikan nasihat gasan Mama Ulun yang ibadahnya masih bolong-bolong. Yang masih mengerjakan ibadah yang tidak ada tuntunnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya para ikhwah, saya berharap ini tidak cocok dilakukan oleh seorang anak terhadap mamanya di hadapan orang banyak. Tanyakan dengan pertanyaan yang umum. Karena mungkin mamanya hadir di sini, mamanya kemudian malu. Ini tidak benar membuat malu mamanya. Ya, tanyakan dengan pertanyaan yang umum, apa hukumnya beramal dengan amalan yang belum ada contohnya? Bagaimana hukumnya sholat masih bolong-bolong? Nah, umum, mamanya pun paham. Jangan pian sebutkan mama ulun hadir di sini. Nah, ini tidak benar dan itu tidak boleh. Kenapa? Ya, jadi gini, menuntut ilmu tidak boleh kita menang kalah. Saya sering itu di daerah kalau lagi diundang, Ustaz, apa hukumnya ini? Saya tahu pertanyaan ini untuk membalas orang-orang yang berbeda pendapatnya. Ini tidak boleh. Ya, ini lo, Ustadzku. Ini enggak boleh ini. Ya, tidak boleh. Jadi betulkan dulu niatnya. Ya, berdakwah pun harus membetulkan niatnya dan dengan akhlak yang baik. Coba pian jadi abah, jadi mama hadir di sini. Anak pian betakun gitu. Subhanallah. Maka begitu juga kita seorang anak juga seperti itu tidak boleh. Sama juga istri menanyakan tentang suaminya. Ya. Kebetulan laki ulun hadir di sini. Ya. Kalau memang ingin benar-benar nasihati, datang ke rumah, Ustaz. Ini laki ulun gini-gini. Berduaan, bertigaan. Nah, itu yang benar-benar ingin mau dinasihati. Adapun mempermalukannya di hadapan khalayak ramai, sulit nasihat ketika terjadi di hadapan khalayak ramai. Dan itu yang sekarang terjadi di tengah masyarakat, terutama di sosial media. Ya, ini tidak benar, Pak Ikhwan. Maka saya nasihati secara umum bahwasanya apabila kita sebagai seorang hamba Allah, maka kita wajib taat kepada Allah. Wajib taat kepada Allah. Kenapa? Karena status kita hamba Allah. Kalau Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu, tidak boleh bolong-bolong. Satu itu. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah, sholatnya tidak pernah bolong-bolong. Lah kita yang tidak ada sama sekali jaminan dapat cinta Allah, maka semestinya harus sholatnya lebih dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ingat akhirat. Nanti setelah mati, menurut seorang muslim, setelah mati tidak istirahat. Ada namanya fitnatul qabr. Pertanyaan dalam kubur. Ada kemudian namanya siksa atau nikmat kubur. Dan ini semuanya sesuai dengan amal, bukan sesuai dengan bentuk rupa, bagus, bungas, cantik, bukan. Atau bukan sesuai dengan harta, ya, sugih, kaya, bukan. Tapi dengan amal. Nah, itu 3 nasihat bagi yang mungkin ibadahnya masih bolong-bolong, kemudian beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah diajarkan bahwa jika saat sholat ketika kita dengarkan bacaan imam, kita harus membayangkan azab Allah. Sehingga kita bisa menangis saat sholat terlepas dari kita ngerti atau tidak dengan arti bacaan tersebut. Apakah ini ada petunjuknya dari ulama, dari Abdullah di Jayapura? Maka jawabannya tidak. Belum ada saya dapati dalilnya seperti itu. Tapi yang ada adalah kita berusaha memahami apa yang dibaca. Ya, berusaha memahami apa yang dibaca. Wallahu a'lam. Adapun masalah menangis, memang menangis di dalam sholat termasuk tanda kekhusyuan. Ya, bahkan keutamaan. Rasulullah SAW bersabda, "Ainani la tamassuhumun nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat fi sabilillah." 2 mata yang tidak pernah terkena api neraka. Tidak pernah disentuh oleh api. Mata yang menangis karena Allah. dan mata yang menjaga di perbatasan di malam hari karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menangis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menangis yang utama adalah apabila seseorang dibacakan Al-Qur'an dan dia paham apa yang dia bacakan. Bukan hanya sekedar mungkin imamnya menangis, sidin umpat menangis. Paham kada? Ya, ini tidak seperti itu. Dalam mempelajari fikih ibadah, terkadang kita mendengar syubhat bahwa kita yang kembali kepada Al-Qur'an dan hadis berdasarkan pemahaman sahabat dituduh tidak menggunakan pendapat atau metode imam mazhab. Apakah ini pendapat benar, Ustaz Ummu Ajizah di Jayapura? Maka jawabannya adalah tidak benar. Kenapa? Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, satu, tidak ada dalil wajib bermadhab. Dua, kita diwajibkan untuk beribadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Tiga, yang kita lakukan selama ini adalah tetap merujuk kepada perkataan-perkataan ulama-ulama madhab. Seperti saya sering tadi mengatakan, kan? Madhab Syafi'i seperti ini, madhab Syafi'i seperti ini. Jadi itu tidak benar tuduhan seperti itu. Tetapi bedanya adalah orang yang belajar madhab, kemudian menjadikan madhab satu-satunya yang paling patut dia kerjakan. Selain madhabnya keliru, mau madhabnya ada dalilnya atau tidak ada dalilnya, maka bukan urusan dia. Yang penting saya bermadhab ini. Ini yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita lakukan adalah kita belajar fikih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para sahabat, dan juga kita ambil perkataan-perkataan mazhab, lalu kita amalkan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti itu cara berfikirnya. Wallahu a'lam. Ada sebagian orang, mohon maaf bahasa saya, sok bijak ya dalam masalah mazhab ini. Maunya kaum muslimin itu di Indonesia sudah pakai mazhab Syafi'i saja. Karena itu mazhab yang ma'mul di negeri ini, mazhab yang dikerjakan di negeri ini. Ya. Sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah melegalkan bid'ah-bid'ah yang ada. Jadi sok bijaksana ngomong mazhab. Jadi saya sering melihat ada di dalam agama liberalisasi agama. Seperti orang-orang liberal itu yang mengatakan semua agama sama. Islam agama paling benar, paling dekat dengan Allah. Tapi jangan menyalahkan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan semisal. Karena mungkin semuanya menuju satu titik. Itu dalam masalah antar agama. Nah, antar mazhab ada manusia-manusia begitu. Jangan menyalahkan mazhab. Semuanya sama. Semuanya benar. Wah, ini tidak benar. Kenapa? Karena, contoh, saya beri contoh ya. Dalam mazhab mu'tamad, di mazhab Syafi'i, bahwa mazhab mengatakan tidak an-niyatu mahalluhal qalb. Niat salat tempatnya di dalam hati. Bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama mazhab Syafi'i. Tetapi disunahkan untuk mengucapkannya. Itu pendapat mazhab Syafi'i, disunahkan untuk mengucapkannya. Ini enggak ada dalilnya nih. Lalu kemudian kita tidak nasihati umat untuk meninggalkan itu. Kita biarkan begitu saja. Demi tadi liberalisasi madhab. Ini yang kita tidak setuju. Beramallah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Paham ini para ikhwah? Itu saya sering memperhatikan tulisan-tulisan kadang-kadang sok bijaksana. Ini ujung-ujung ke situ. Ujung-ujungnya bid'ah boleh dengan dalih madhab. Ini enggak benar. Paham maksud saya? Ya. Kita tidak meremehkan madhab. Kita tidak mengatakan bahwa madhab mendatangkan bid'ah. Enggak. Tetapi kita mengatakan beramallah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Jika kita berdoa ketika sujud, apakah harus membaca doa ruku dulu atau langsung meminta doa saja? Jika kita berdoa ketika sujud, apakah harus membaca doa ruku dulu atau langsung meminta doa saja? Salah mungkin sidinlah. Ya. Mungkin apakah harus membaca doa sujud dulu lalu langsung meminta doa atau langsung minta doa saja? Maka jawabannya baca doa ruku atau sujud dulu. Ya. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Karena kita sudah sebutkan tadi, boleh tidak berdoa ketika ruku? Boleh. Tetapi yang lebih utama apa? Mengagungkan. Ya. Maka baca doa, baca dulu bacaan ruku atau bacaan sujud, kemudian setelah itu berdoa. Paham ini? Ikhwan. Baik. Alhamdulillah selesai. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.